Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang maha terpuji. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah jalla wa ala di dalam Al-Qur'anul Karim banyak memuji dirinya. Termasuk di antaranya ayat yang mengawali surah Al-Kahfi yang disyariatkan untuk dibaca setiap hari Jumat atau malam Jumat. Qala Allahu jalla wa ala alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memuji dirinya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sajalah yang berhak atas segala sanjungan dan pujian. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Zat yang maha sempurna zatnya. Maha sempurna nama-nama dan sifatnya, sehingga hanya Allah sajalah yang pantas untuk mendapatkan segala pujian. Semua sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang agung. Semua sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang maha sempurna. Allahu Jalla wa'ala adalah Zat yang maha agung. Sifat-sifatnya, nama-namanya juga sifat dan nama yang maha sempurna. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala maha terpuji karena Allah Subhanahu wa taala sajalah yang telah menganugerahkan dan melimpahkan nikmat-nikmat kepada hamba-hambanya. Iya, Allah jalla wa ala sajalah yang melimpahkan segala nikmat yang zahir atau yang batin. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-nikmat yang zahir atau nikmat yang batin. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat yang kita rasakan kecuali dari Allah jalla wa ala. Nikmat diniyah atau nikmat duniawiyah. Nikmat diniyah berupa iman, berupa takwa, berupa as-suluk ala sunnah. Seorang dimudahkan untuk berjalan di atas sunnah. Itu dari Allah jalla wa ala. Demikian pula nikmat duniawiyah berupa rezeki yang halal, berupa afiah, kesehatan pada jasad, pada mata, pada tangan, pada jiwa kita ini. Itu semuanya adalah dari Allahu Jalla wa'ala. karena semua nikmat itu adalah dari Allah, maka hanya Allah sajalah yang pantas untuk mendapatkan segala pujian. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dalam ayat ini di awal suratul Kahfi, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di antara nikmatnya yang besar yang sudah sepantasnya Allah Jalla wa ala dipuji dan disanjung. Nikmat itu adalah nikmat diturunkannya Al-Qur'anul Karim kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba. Segala puji bagi Allah Jalla wa ala yang telah menurunkan kepada hambanya, kepada hamba dan rasulnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam al-kitab, yaitu Al-Qur'anul Karim. Iya, turunnya Al-Qur'anul Karim adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Jalla wa ala limpahkan kepada umat manusia. Al-Qur'anul Karim adalah kalamuh, firman Allah Jalla wa ala, ghairu makhluk dan bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah Subhanahu wa taala berasal. Allahu Jalla wa ala dialah yang berbicara, didengar oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam mubasyarah, secara langsung. Kemudian malaikat Jibril alaihi salatu wassalam menyampaikan kalam Allah, firman Allah ini kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Jalla wa ala. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada para sahabatnya, menyampaikan kalam Allah Jalla wa ala, firman Allah Subhanahu wa taala, hingga sampai kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Al-Qur'anul Karim adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Jalla wa ala. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian dari sifat Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua sifat dari sifat-sifat Al-Qur'anul Karim. Sifat yang pertama yang disebutkan di awal suratul Kahfi ini, Allah mengatakan walam yaj'al lahu iwaja. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim dan Al-Qur'an itu tidak bengkok. Iwajan yakni bengkok. Al-Qur'an tidak bengkok. Apa maknanya ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah? Al-Qur'anul Karim tidak ada aib di dalamnya. Semua berita-berita yang ada dalam Al-Qur'anul Karim tidak ada kedustaan, tidak ada kedustaan, tidak ada keraguan. Semua yang ada dalam Al-Qur'anul Karim tidak ada aib, tidak ada cacat. Semuanya sidqun, semuanya benar. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, demikian pula perintah-perintah Allah Jalla wa ala, awamiruhu wa ahkamuhu, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, la iwaja fiha, tidak ada kebengkokan di dalamnya, yakni tidak ada kezaliman. Semuanya adil. Tidak ada kezaliman, tidak ada kedustaan. Itulah Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Kemudian Allah juga berfirman, qayyiman. Al-Qur'anul Karim disifati dengan sifat yang kedua ini, qayyiman ay mustaqiman, yakni Al-Qur'anul Karim lurus, Al-Qur'anul Karim mustaqim, artinya ma'asyiral muslimin, tidak ada yang diberitakan dalam Al-Qur'anul Karim kecuali berita-berita yang agung, kecuali berita-berita yang mendatangkan manafi, manfaat, maslahah kepada seluruh manusia. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Maka siapa yang berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim, mengambil faedah dari Al-Qur'anul Karim, dia akan mendapatkan dirinya mustaqim, dia akan mendapatkan dirinya istiqamah, dia akan mendapatkan sesuatu yang menjadikan lapang hatinya, yang akan menjadikan mustaqim lurus jalannya, karena dia mendapatkan berita-berita Al-Qur'anul Karim yang agung. Iya. Seorang yang membaca Al-Qur'anul Karim akan mendapatkan berita-berita yang telah lalu. Diciptakannya langit, diciptakannya bumi, diciptakannya Adam alaihi salatu wassalam, diutusnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, kisah Nabi Nuh dengan umatnya, kisah Nabi Musa dengan Fir'aun dan juga kaumnya, kisah-kisah yang barang siapa membacanya, mentadabburinya, maka dia akan mendapatkan pelajaran sebagai bekal hidupnya. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, dikabarkan berita-berita yang akan datang, al-jannah wan nar, apa yang akan dihadapi oleh manusia berupa nikmat kubur, adab kubur, fitnah kubur, sirat, jembatan, al-mizan dan seterusnya, al-hisab. Dibagikannya kitab nanti pada hari kiamat, buku catatan akan dibagikan kepada hamba-hambanya. Maka barang siapa yang membaca Al-Qur'anul Karim dan dia mengimani apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim, niscaya dia akan tahu apa yang akan dia lalui dalam kehidupannya sesudah kematiannya, sehingga seorang muslim, seorang mukmin, dia akan melalui kehidupan dunia ini di atas iman, di atas basirah. Betul kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim dan juga yang menafsirkan Al-Qur'anul Karim yang bersama dengan Al-Qur'anul Karim, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia tidak akan sesat selama-lamanya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihi kitabullahi wasunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, niscaya kalian tidak akan selamat atau tidak akan sesat selama-lamanya. Kalian akan selamat dan tidak akan sesat selama-lamanya. Karena Al-Qur'anul Karim la iwaja fih, tidak ada kebengkokan di dalamnya. Dan Al-Qur'anul Karim qayyiman sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, semoga Allah jalla wa ala memudahkan kita untuk bersyukur atas nikmat Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah jalla wa ala membimbing kita semuanya, memberikan taufik kepada kita semuanya untuk mensyukuri nikmat diturunkannya Al-Qur'an dengan membacanya, mentadabburinya dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معاشر المسلمين جمع صلاة جمعة رحماني ورحمكم الله. Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan seorang akan mendapatkan kebaikan, bahkan akan menjadi orang yang terbaik manakala dia mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim sebagaimana disebutkan dalam hadis Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Rasul mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'anul Karim dan mengajarkannya. Mempelajari Al-Qur'an, yaqra'ul Qur'an, dia membaca Al-Qur'an. Bagaimana membaca Al-Qur'an itu? Mempelajari huruf-hurufnya, menegakkan harokat-harokatnya, kemudian mempelajari maknanya dan mengamalkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Siapa yang membaca Al-Qur'anul Karim, mempelajari Al-Qur'anul Karim dan dia mengajarkannya, maka dia akan menjadi sebaik-baik manusia. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, Rasul alaihi salatu wasallam juga memerintahkan kita untuk banyak membaca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih, atau kama qala Rasul alaihi salatu wasallam, bacalah Al-Qur'an. Banyaklah kalian baca Al-Qur'an, karena sungguh Al-Qur'anul Karim akan datang nanti pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, dan kita semuanya, di hadapan kita ada anak-anak kita, di hadapan kita ada orang-orang yang kita cintai dari generasi muda. Di antara perkara yang hendaknya kita memberikan perhatian untuk mereka adalah mengajari mereka Al-Qur'anul Karim, dan kita memberikan bantuan semampu kita, ta'awun semampu kita untuk mendidik anak-anak kita dengan Al-Qur'anul Karim, dan kita meraih kebaikan dengan kita memberikan bantuan apa yang kita mampu. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, beberapa hal ini semoga mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Jalla wa Ala limpahkan kepada kita semuanya. Ada ayat-ayat yang agung, ada surat-surat yang disyariatkan untuk dibaca, yang itu semuanya ada faedah-faedah yang kita dapatkan. Seperti misalnya ayat kursi disyariatkan untuk kita baca, dan ini di antara bentuk syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala atas diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Ayat Al-Kursi di antara ayat Al-Qur'anul Karim yang disyariatkan untuk dibaca kulla yaum, setiap hari. Di antaranya dibaca setiap selesai salat fardu. Selesai salat fardu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'uhu min duhulil jannati illal maut, atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam, barang siapa yang membaca ayat kursi di akhir setiap salat fardu, maka tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam jannah